Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna muhammadan abadu wa rasuluh. La nabiya ba'da ilmal qiyamah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi haqqa qadri wa abdan azim rabbi syali sadri wa isli amri wa halun uqadat amilisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, pengajian hadis yang dirahmati Allah. Malam ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan Allah kesempatan untuk i'tikaf di masjid yang mulia ini. Taqarrub ilallah dan juga dalam rangka muzakarah mempelajari Islam. Selawat dan salam juga selalu kita persembahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita warisan berharga itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hari ini kita membaca kitab Risalah Muawanah, hadis-hadis pilihan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemarin terakhir kita membahas tentang sholat malam ya, sholat malam dan sholat kita jelaskan kemarin kata sebagian salafus soleh, kadzaba man yadda'a mahabbati wa idza jana al-laili nama anni alaysa kullu muhibbun yuhibbul khalwata bihabibihi. Bohong katanya orang yang mengatakan bahwa mencintai saya, kata Allah, apabila datang malam dia tidur. Bukankah setiap orang yang mencintai sesuatu dia senang berkhulwat dengan yang dikasihinya? Jadi bohong kalau kita mengatakan cinta Allah tapi kita tidak meluangkan waktu kita untuk berdua-duaan dengan Allah. Itu terakhir kita baca kemarin. Sekarang kita masuk ke bab maza taqra'u fi sholatika billaili wa kam raka'atu salliha. Apa yang kita baca dalam sholat malam dan berapa rakaat sholatnya. Kata Syekh Al-Baghdadi, wa amma adadur raka'atin fa aktsaru ma ruya min qiyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 raka'ah. Ini riwayat daripada Aisyah. Bilangan rakaat yang paling banyak diriwayatkan dari sholat malam Rasulullah SAW adalah 13 rakaat. 13 rakaat riwayat daripada Aisyah. Bilangan 22, 44 itu juga dari riwayat Aisyah. Yang bilang 4 juga Aisyah. Yang riwayat dari 2 juga riwayat daripada Aisyah. Tapi yang lebih kuat riwayatnya adalah 2 rakaat ini, rakaat ini, 22 rakaat. Wa warada al-iktisaru ala tis'in. Pernah juga ada riwayat mengatakan 9. Ada yang 7. Wa aktsaru ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dari riwayat daripada sahabat lain Rasulullah itu al-muwazabah. Muwazabah itu artinya continue alaihi 11 rakaat, 11 rakaat. Ya. Jadi salat Rasulullah itu ya kata Aisyah juga memang 8 rakaat 3 witir, tapi jangan tanya panjang bacaannya, jangan tanya lama berdirinya. Ya. Pernah sahabat saya ceritakan dulu ikut sholat malam bersama Rasulullah itu sampai beliau keluar dari jamaah Rasulullah dulu, karena rakan pertama aja sudah Al-Baqarah. Beliau pikir mudah-mudahan setelah Al-Baqarah ruku. Ternyata disambung Rasulullah dengan Ali Imran. Setelah Ali Imran mudah-mudahan ruku dalam hati ya. Ternyata sambung lagi An-Nisa itu loh. Sampai beliau keluar itu. Kalau kita mungkin Al-Baqarah udah cabut kali ya. Begitu lamanya Rasulullah dalam berdiri dalam sholat. Nah cuma kalau masalah hafiz Quran ya, kalau kita mungkin ya ada sebagian hafiz, ada yang tidak ya. Kalau misalnya ingin, kalau di Mesir itu saya perhatikan, itu imam-imam sholat lail itu pakai Al-Quran besar itu loh. Ukurannya mungkin 3 meter itu ya. Dua lah, gede sekali itu. Itu khusus di masjid-masjid itu. Jadi kalau sholat malam itu ya satu rakaat itu dua, satu halaman gini lah. Nanti dua salam balik lagi gitu lah. Itu mereka memang sholat begitu. Jadi walaupun gak hafal Quran, mereka baca Quran itu lah. Mungkin sekarang bisa ditampilkan dengan LCD ya. Gak apa-apa. Sampilkan Al-Quran dengan LCD di tembok untuk dibaca imam gitu. Cuma kalau elektronik itu kan kadang-kadang hang nanti kan repot ya. Lagi tanggung itu imamnya kasihan juga itu. Atau teman saya, kalau saya coba dulu tuh pakai Quran kecil. Quran kecil yang bisa masuk ke saku. Kalau imam bacanya lama, itu kalau kita dengerin agak ini ya. Tapi kalau kita pegang Quran itu, kita ikutin bacaan imam itu, itu terasa gak capek loh berdiri itu. Nanti begitu rukuk masuk saku gitu ya, dikeluarin lagi gak apa-apa itu, selama tidak gerakan berturut-turut, tidak membatalkan sholat itu. Enak sekali. Paling kita kalau nikmat membaca Al-Quran itu, kita tidak hafal, kalau imam baca surat Yusuf ya, surat Yusuf itu kan ada ceritanya gitu ya, kita bisa ikutin ceritanya gitu loh. Kalau surat lain kan enggak gitu loh. Bisa kita siasati ya dengan LCD kalau bisa. Atau Quran besar kan bisa ditaruh di ujung sana tuh. Belum ada di Indonesia ya. Bisa dicetak gitu. Besar ini loh. Enak itu. Jadi imam juga bisa mengukur ya satu malam berapa. Kalau satu malam satu juz kan bisa nanti malam ke-28 mungkin bisa sudah khatam Quran ya. Kalau di Masjidil Haram itu malam ke-27 itu selalu khatam Quran. Malam 27 biasanya khatam Quran. Dan itu lama sekali. Berdiri habis itu doa. Doanya aja itu sampai 1 jam itu. Saya pernah mengalami itu. Tapi karena semuanya begitu ya kita kuat juga itu. Malah orang-orang itu pada nangis saya lihat itu. Saya ikut nangis juga itu. Karena samping-sampingnya nangis gitu. Ingat dosa lah ya. Ya itu dalam tatarakannya tentang witir, wala tahsibu anal witra huwa ihdal asyarata. Tentang berapa rakaat witir ya, dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan maksimal itu 11 rakaat. Witir ini ada yang mengatakan wajib, termasuk Abu Hurairah mengatakan witir itu wajib. Artinya kita harus mengakhiri malam kita dengan sholat witir. Kalau memang kita menyangka diri kita tidak akan kuat bangun malam mungkin ya, karena kecapean habis acara mungkin. Habis isya bisa kita langsung witir. Wahadzihi raka'atul mazkuratu fi hazil siyaqi syai'un akhon. Kala innahu lam yaro min qiyami Rasulullah SAW ghairoma qasasnahu alaika fa'lam zalika wallahu wasi'un alim. Tidak pernah diriwayatkan Rasulullah ya kurang daripada rakaan tersebut. Tapi kalau saya temukan dalam beberapa riwayat yang lain, sholat witir itu bisa dilakukan dalam, ini hadis Rasulullah juga ya, saya temukan dalam kitab yang lain, kalau gak salah dalam kitab Bulughul Maram juga. Boleh kita sholat witir satu rakaat kalau kita khawatir akan bertemu dengan azan subuh. Misalnya sudah 3 menit gitu ya, mau azan subuh, kita sholat witir satu rakaat gak apa-apa itu. Itu pernah saya temukan kayak seperti itu. Yang penting witir itu kan ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, 11 gitu ya, kalau bisa. Kalau misalnya Ramadan, nah Ramadan ini kan sering muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita taraweh, apakah kita ikut witir, sebab kita berniat ingin sholat malam lagi. Biasanya kalau ibu-ibu kan mau masak itu kan sholat dulu gitu loh, atau bapak-bapak sebelum sahur kan sholat dulu gitu loh. Nah, di sana ada tiga kiat. Pertama, kita tidak ikut witir. Jadi setelah taraweh, imam witir kita gak ikut gitu loh. Yang kedua, yang saya praktekkan, ini riwayat juga daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kita genapkan. Misalnya kita ikut witir nanti di Ramadan itu 3 rakaat. Begitu kita bangun jam 2, kita sholat 1 rakaat gitu loh. Niat menggenapkan witir tadi. Nah setelah itu kita sholat lagi gitu loh. Itu silanya pembuka ya. Setelah selesai sholat, ya kita tutup lagi dengan 1 rakaat menjadi 5 gitu loh. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita tetap witir dalam setelah taraweh, tapi nanti malam nggak usah witir lagi gitu loh, sholat aja gitu loh. Niat witir kita sudah kita laksanakan tadi setelah sholat taraweh. Kalau saya lebih kuat pendapat yang mengatakan praktek yang nomor 2 ya, menggenapkan atau kita tidak usah ikut witir. Cuma kalau kita jadi imam kan harus ikut witir ya. Kalau jadi makmum kan gak mungkin loh. Masa ketika witir, saya enggak, yang witir lain aja kan gak enak tuh. Dikira nanti imamnya ngambek gitu loh. Ya, jadi Rasulullah paling banyak rakan adalah sholat witir. Sekarang kita masuk ke yang lain. Innal qira'ata al-Quran asaron kabiron fi tanwiril qulub. Membaca Al-Quran itu merupakan pengaruh yang sangat besar fi tanwiril qulub, dalam tanwir itu asalnya menyinari, memberikan nur kepada hati. Laisa maqsudu minal tilawah al-aktsar minha duna tadabburi wa ta'ammuli. Yang dimaksud di sini bukan maksudnya membaca banyak tanpa tadabbur. Tadabbur itu apa istilahnya itu? Membaca dengan apa ya? Dengan melihat terjemahan dan juga mengambil hikmahnya gitu loh. wa ta'ammuli, dan juga dalam rangka memperhatikan mungkin ada hukum yang bisa kita temukan baru atau ada amal-amal gitu. Al-fasal wa yambagi ayakuna zalika waroda min tilawatil kitabil azizi tadawamu ala qiraatihi fi kulli yaumin wa lailah. Dan sepatasnya lah bagi kita, bagi engkau, waroda yang pernah membaca kitab Al-Qur'an Al-Aziz, tadawamu, tadawum itu artinya continue membaca Al-Qur'an tiap hari ya. Ala qiraatihi fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari dan malam hari, siang dan malam. Wa adna zalika an taktasiru ala juz'in. Minimal satu hari, kata Imam Baghdadi di sini adalah satu hari satu juz'. Perhitungannya fayakunu laka fi kulli syahrin khatamah. Dengan pertimbangannya satu bulan kita bisa mengkhatamkan satu Al-Qur'an. Wa a'la zalika, kalau bisa an takhtama fi kulli salasatin ayyam, kita mengkhatamkan Al-Qur'an setiap tiga hari. Imam Abu Hanifah tuh pernah bilang sama muridnya, ini mungkin bukan untuk riya ya. Jadi muridnya tuh duduk di sebuah tempat, waktu itu dia lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Apa kata Abu Hanifah, seorang mazhab Hanafi ya? Kata Abu Hanifah, jangan main-main di sana gitu loh. Kata Abu Hanifah, di tempat itu saya sudah mengkhatamkan Al-Qur'an 1000 kali gitu loh. Luar biasa ya, 1000 kali mengkhatamkan Al-Qur'an. Imam Syafi'i, saya temukan riwayat, itu termasuk yang mengkhatamkan Al-Qur'an 1 hari 1 kali. Berarti melafazkan terus ya Imam Syafi'i itu loh. Maka saya temukan juga riwayat Sirina Usman dan beberapa sahabat lain itu mengkhatamkan Al-Qur'an antara maghrib dan isya. Coba bayangkan ya. Nah, mungkin isyanya agak ditelatin dikit ya, kalau isya kita 1 jam mungkin, tapi mereka kan bacanya tartil ya. Bacanya sangat tartil itu loh. Qur'an tartila itu loh. Ya. Kalau kita ya apa ya? Memang Al-Qur'an ini ya, walaupun ada hadis mengatakan kita baca di awal buku ini ya, inna habal amalillahi ma'adwa muha wa inqola. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu kita lakukan, walaupun sedikit gitu loh. Jadi misalnya 1 hari 1 juzuk, tapi kontinu kita lakukan, Allah lebih suka gitu loh. Daripada kita angin-anginan ya. Hari ini 2 juz, libur 2 hari gitu loh. Besok kembali ke Allah lagi, wa duha gitu loh. Balik lagi gitu loh. Mending kontinu, termasuk sholat malam juga ya. Mungkin 4 rakaat kontinu kita lakukan, itu lebih dicintai Allah. Ma'adwa muha yang kontinu kita lakukan, wa'in kola. Jadi banyak riwayat tentang ulama dulu tuh yang mengkhatamkan Al-Quran dalam semasa hidupnya mungkin lebih daripada ratusan kali ya. Sekarang tanyalah diri kita sudah berapa gitu ya. Paling banter kita yang ghirah kita tuh muncul khatam Quran tuh kalau Ramadan ya. Itu paling apa itu? Ya memang kadang-kadang puasa itu entah suasananya itu beda ya. Keinginan kita baca Quran itu lebih tinggi ya. Mungkin karena setan diikat kali ya. Ikan tuh, setan tuh diikat gitu. Jadi dia lihat kita baca itu tersiksa banget kali ya. Saya kemarin dikasih catatan sama jemaah itu yang membuat setan tuh masuk angin, sakit kepala, pusing tuh semuanya ada loh. Kalau kita baca Quran katanya kayak dia disiram dengan timah itu loh. Jadi setan itu kalau melihat kita baca Quran itu kepalanya kayak disiram sama timah panas itu loh, atau kayak direndam di lumpur lapindo kali ya. Jadi kalau kita beribadah setan itu tersiksa ya. Kasian banget hidup setan itu ya. Karena kebencian kali ya. Wa'lam dan ketahuilah annal qira'at al-Quran fadlan aziman, bahwa membaca Quran itu adalah fadlan aziman, karunia yang sangat besar. Rasulullah selalu tiap tahun di murojaah oleh Jibril bacaan beliau. Jadi jangan dikira Rasulullah itu hafiz Qur'annya tidak di murojaah ya. Setiap tahun Jibril turun sampai Rasulullah meninggal, riwayat daripada Aisyah. Sampai Rasulullah meninggal, tiap tahun Rasulullah itu pasti didatangi Jibril untuk bukan tahsin apa istilahnya itu. Kalau tahsin mungkin tahsinnya sudah bagus Rasulullah ya, tapi untuk mengulang-ulang bacaannya gitu. Itu Jibril juga selalu datang. Wa asaron fi tanwiril qabil kabiran, dan mempunyai pengaruh dalam tanwiril qab kabiran. Ini memang ulama dulu kalau apa istilahnya ya, kalau mempunyai masalah yang pelik itu mereka kalau enggak sholat baca Quran gitu loh, pasti jiwa tuh jadi tenang gitu loh, ya, melantunkan lafaz-lafaz Quran itu loh. Nah kalau saya perhatikan Syekh Nawawi Al-Bantani ya, orang Indonesia tapi jadi guru besar dulu di Masjidil Haram itu, Al-Nawawi Al-Bantani, banyak kitabnya banyak kita temukan di Indonesia ya. Itu karena mungkin sudah hafiz Qur'annya mungkin sudah tamam ya, akhirnya dia selalu melafazkan Al-Qur'an itu lah. Walaupun dalam situasi misalnya, kata muridnya ya, muridnya Syekh Nuruddin cerita ke saya, Syekh Nuruddin ini murid beliau 14 tahun di Mekah, di Masjidil Haram itu. Dulu ada madrasah Salatiyah, ini madrasahnya aliran Sunni ya, karena Mekah itu kan alirannya Wahabi ya, Saudi Arabia itu kan mazhab negaranya mazhab Wahabi. Ada positif dan negatif Wahabi ini saya lihat itu. Positifnya Wahabi ini kan termasuk gerakan yang agak keras ya terhadap bid'ah dan syirik itu loh. Kalau bukanlah Masjidil Haram dijaga oleh Wahabi, mungkin sudah banyak terjadi syirik-syirik ya di Madinah Mekah itu kalau bukan paham Wahabi ya begitu. Tapi kadang-kadang Wahabi ini memang apa ya, tidak toleran terhadap pelanggaran gitu loh. Kalau memang ketahuan tidak sholat itu, malah mereka mengatakan boleh dibunuh gitu ya kalau orang muslim itu loh. Terus masalah pengkultusan individu itu, makanya rumah Rasulullah di Mekah itu sekarang sudah jadi tempat wudu loh. Tempat lahirnya Rasulullah oleh Aminah itu sekarang sudah jadi tempat wudu. Kadang-kadang ya kita bukan mengatakan ingin mengkultuskan Rasulullah ya, tapi kalau kita lihat seenggak-enggaknya adalah apa ya, tanda gitu ya, bahwa kita memang Rasulullah tuh pernah dilahirkan di sini. Tetapi Wahabi itu enggak ingin begitu gitu loh. Makam-makam saja di Mekah itu, perhatikan ya, di Baqi di Madinah itu atau di Ma'ala kalau di Mekah itu rata itu semua. Jangankan bikin kijing ya, nisanannya enggak boleh gitu loh. Jadi bagi mereka kubur itu udah selesai begitu saja. Jadi kalau saudara kita meninggal di sana, ya kita mau takziah ya berdiri aja di sini. Entah kuburannya mana enggak jelas gitu loh. Bagi saya kalau hanya untuk memberikan tanda bahwa itu makam saudara kita, bagi saya mungkin jangan, asal jangan berlebihan kijing itu mungkin. Kalau kijing oke lah ya, tapi kalau tanda nisan itu kan gak apa-apa, biar kita bisa ziarah gitu loh. Kalau di Mekah gak bisa, di Madinah kalau kita meninggal di sana, saudara kita, kita mau cari makamnya juga gak bisa gitu loh. Walaupun pakai tim termehek-mehek ya, gak bakalan ketemu gitu. Mana nyarinya tuh. Ya itu positif dan negatif ya Wahabi itu. Apa tadi kok sampai Wahabi itu? Pas ya malah. Oh, Anwar bin Tani itu. Kalau dia misalnya nonton TV, kata muridnya ya, Syekh Nuruddin itu, matanya ke TV tapi bibirnya selalu melafazkan Al-Quran itu lah. Itu sudah kebiasaan ya. Pernah juga di Indonesia, saya dengar cerita itu kan ada sekolah tahfiz Quran di Surabaya ya. Ini sebelum Ustaz Yusuf Mansur muncul, udah lama sekali, tahun 94 itu. Pernah Syekhnya datang dulu ke Kairo itu. Itu anak-anak yang sekolah apa, yang sekolah tahfiz di sana itu, anak-anak kecil itu loh, usia 6 tahun 7 tahun itu loh, mereka waktu datang diantarkan orang tuanya itu dikasih air putih itu loh, begitu diminum dia langsung lari ke temannya itu loh, seolah-olah sudah kenal lama itu loh. Malah orang tuanya merasa nggak digubris gitu loh, nggak sedikit orang tua itu yang nangis itu loh, bilang sama Syekh, apakah nanti dia lupa sama saya? Enggak, kata Syekh, itu sementara aja itu loh. Mereka hafal Quran, begitu liburan mereka di rumah itu, walaupun mereka main selalu baca Quran itu loh, walaupun main kelereng gitu ya, tapi ininya baca Quran gitu loh, luar biasa itu. Anak-anak kecil ya, kalau kita punya anak nanti bagus itu di Surabaya, tapi saya nggak tahu Surabaya yang mana ya. Kami dulu acara di rumah Kalimantan itu, kami tanya bacaan apa tuh air itu kok bisa lupa itu ya, dia nggak mau ngasih itu rahasia perusahaan katanya. Seenggaknya kita juga bisa air itu dibacain apa itu, apakah dibacain salawat gitu, dia nggak mau ngasih tahu gitu. Tapi nggak, saya juga apakah itu boleh apa tidak saya juga nggak tahu ya. Tapi tujuannya mungkin untuk anak itu bisa konsentrasi menghafal Al-Quran itu loh, umur 6 tahun 7 tahun ya. Kemarin informasi terakhir tentang anggota PKS Bu Yoyoh tahu ya, yang meninggal tabrakan itu ya, itu dia punya anak 13, yang 7 tuh hafiz Quran loh. Kemarin yang waktu anaknya diwisuda di UGM pulang ke Jakarta tabrakan di jalan meninggal ya, itu anaknya 13. Orang PKS ini anaknya banyak-banyak ya. 11-12 itu. Minimal 8. Dulu waktu siapa presiden PKS dulu? Tifatul Sembiring. Anaknya kan 6 kalau enggak salah Tifatul Sembiring itu ya. Anak PKS kok banyak-banyak, kata wartawan. Kata Tifatul Sembiring begini. Mungkin kami orang PKS ini ya karena enggak suka biliar, enggak suka bioskop ya. Hiburan satu-satunya ya itu sama istri. Kata Tifatul Sembiring, bercanda itu. Memang kadang-kadang anaknya banyak ya. Walaupun makanya jangan salah sangka dengan fisik seseorang ya. Teman saya ada orang jamaah tablik di Magua itu. Itu kalau ngelihat tampannya lemas gitu loh ya. Jalannya doyong. Anaknya 7 loh. Kita gagah perkasa ini baru 2. Doyong jalannya ngenengen. Anak berapa sah? 7 katanya. Sangar juga saya bilang. Padahal tampannya enggak yakin ya. Apa tadi sampai 13? Oh, Ustazah Yoyoh itu. Itu semua 7 daripada 13 anaknya itu semuanya hafiz Quran. Saya dapat informasi kemarin dari temannya di Temanggung. Api saya mana? Ini temannya Bu Yoyoh itu ngirim SMS 4 hari sebelum kejadian itu kecelakaan. Mudah-mudahan masih saya simpan ya. Ada SMS lagi nih. SMS Bu Yoyoh. Bu Yoyoh namanya ya. Masih ada gak ya? Ini sebelum dia meninggal. Aduh, jenengan udah perasaan gak saya hapus ya. Aduh, indah sekali kata-katanya itu. Entah dia tahu mau meninggal apa enggak, saya juga gak tahu itu lah. Oh ini ada ini. Kenangan SMS Ustaz Yoyoh kepada seorang akhwat 4 hari sebelum meninggal. Dia SMS kepada temannya, "Ya Rob, aku sedang memikirkan posisiku kelak di akhirat. Mungkinkah aku berdampingan dengan penghulu para wanita Khadijatul Kubro yang berjuang dengan harta dan jiwanya, atau Hafsah binti Abu Bakar yang dibela oleh Allah saat akan dicerai karena sawamah dan qawamahnya itu loh, atau dengan Aisyah yang telah hafal 3500 hadis sedangkan saya 500 hadis juga belum gitu loh." Kita berapa hadis kita hafal? Palingin nama amal ubini ya. Itu pun sanadnya enggak jelas. Padahal itu hadis paling sahih itu ya, riwayat daripada Abdullah bin Umar. Atau dengan Ummu Sulaim yang Sobirah, atau dengan Asma binti Abu Bakar yang mengurus kendaraan suaminya dan mencela putranya saat istirahat dari jihad. Ini putranya adalah Abdullah bin Zubair, keponakan daripada Siti Aisyah yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Waktu itu beliau ingin membela Mekah tapi merasa lemah itu loh, dimarahin sama Asma. Kalau jihad tuh jangan istirahat gitu loh. Atau dengan siapa ya? Ya Allah, tolong beri kekuatan untuk mengejar amaliah mereka sehingga aku layak bertemu mereka, bahkan bisa berbincang dengan mereka di Taman Firdausmu gitu loh. 4 hari setelah ngirim SMS ini beliau meninggal. Enggak tahu apakah beliau tahu meninggal apa enggak ya. Sebab orang manusia tuh enggak tahu ajalnya kapan ya. Mungkin Allah memberi tanda-tanda lah ya. Nah, Imam Ghazali juga begitu. Imam Ghazali itu setelah sholat asar, beliau memanggil anaknya, terus beliau memberikan wasiat terakhir, terus berbaring menghadap kiblat, langsung meninggal gitulah. Apakah beliau tahu akan meninggal? Wallahu alam. Tapi mungkin Allah kepada walinya itu memberikan tanda-tanda ya. Dulu sudah pernah juga saya jelaskan bahwa kalau kita menjenguk orang sakit, ini kata dosen saya belum pernah nyoba sih. Kalau kita menjenguk orang sakit, lihat matanya. Kalau matanya masih memancarkan wajah kita, berarti ajalnya masih lama gitu. Tapi kalau sudah buram begitu, ya gak tahu ya, ajalnya dekat gitu. Yang kedua, lihat jempol kakinya gitu. Orang kalau ajalnya masih lama, jempol kakinya itu mantap gitu ya. Tapi kalau lemah begitu ya, berarti ajalnya sudah dekat gitu. Ya tapi tetap menjenguk orang sakit gak boleh kita mengasih pesimis ya, tetap optimis gitu. Walaupun kita tahu ajalnya sudah dekat, tetap kita kasih semangat. Oh, enggak apa-apa, pas sakit begini kecil nih, besok juga sembuh gitu loh. Tetangga aja, saya juga ada sakit begini, meninggal sih gitu loh. Kalau bapak kayaknya kuat. Terus kalau kita, ini kata dosen saya juga ya, kita sebenarnya dikasih Allah tanda-tanda akan meninggal. Tapi sewaktu sakit ya, kalau pesawat jatuh tuh enggak lain ya. Ketika suatu saat sebelum malaikat datang itu sebenarnya malaikat sudah mengasih isyarat dia akan datang itu, kata dosen saya. Tapi kita kan nggak bisa membuktikan tuh, saksi hidupnya juga nggak ada tuh, mati semua itu. Ketika pandangan kita itu, kata dosen saya itu, tidak mempunyai batas lagi. Jadi kalau kita melihat ke atas, kelihatan ini kubah nih ya. Kalau kita sudah mau meninggal, ini kubah nih nggak kelihatan, tembus ke atas pandangan kita itu. Dinding nggak kelihatan, ini nggak kelihatan itu. Itu biasanya tanda dari malaikat Israel mau datang itu. Mungkin menyingkap rahasia tabir begitu ya. Itu kata dosen saya sih. Jadi kalau kita sakit ya di rumah sakit, ketika tanda itu datang, kata dosen saya itu, lupakan semua hal, ingat Allah saja. Utang lupain, anak lupain semua itu. Ingat Allah pada saat itu, ucapkan syahadat itu. Kalau tanda itu datang gitu. Ya tapi kita harus hati-hati juga ya, maksudnya. Ya mungkin ketika kita pingsan, orang renovasi rumah sakit tuh. Pas kita bangun loh, kok enggak ada dinding gitu loh. Padahal orang renovasi, ente pingsan tadi gitu. Enggak tahu mungkin ya. Itu masalah ajal ya, sebab ajal ini nu sewu ya. Kita tuh selalu diikutin oleh ajal itu loh. Ya. Enggak tahu kita ajal kita tuh dengan apa itu. Makanya kalau bisa ketika kondisi itu datang ya, kita dalam, kalau dalam sinyal itu istilahnya iman kita penuh insyaallah ya. Amin itu loh. Dalam artian mungkin ya. Makanya selalu mengatakan untuk saya sendiri ya. Rasa seluduk itu tolong dipertahankan untuk saya juga ya. Wuduk terus sajalah gitu loh. Suatu saat kalau kita mau meninggal, kalau bisa dalam kondisi berwuduk itu loh. Utsman bin Affan ketika beliau konflik politik kan mau dibunuh ya. Pada saat itu Sayyidina Ali mengutus, nah makanya bukan Ali yang membunuh Utsman. Sayyidina Ali mengutus Hasan Hussein untuk menjaga Utsman supaya jangan dibunuh oleh pemberontak gitu loh. Waktu itu Utsman tuh lagi puasa loh. Lagi puasa, sorenya beliau bermimpi. Nah ini mungkin tanda kepada Utsman kalau dia sudah meninggal ya. Rasulullah datang dalam mimpi Utsman. Apa kata Rasulullah? Utsman, waktu itu ada Abu Bakar dan Umar dalam mimpinya. Utsman, jangan khawatir, kami sudah menunggumu berbuka puasa di sorga itulah. Jadi waktu bermimpi sore itu Utsman sebelum meninggal ya, itu sudah bermimpi dengan Rasulullah. Jadi Utsman itu sudah tahu akan meninggal mungkin, akan dibunuh. Utsman jangan khawatir, kami sudah menunggumu berbuka puasa di sorga itu. Jadi Utsman dikasih tahu waktu itu ya. Makanya beliau enggak khawatir mau dibunuh, akhirnya beliau dibunuh juga pada akhirnya ya. Jadi memang mimpi-mimpi ini, kalau orang ru'yatus shalihah ya, mimpi itu kan ada tiga, ru'yatus shalihah, penglihatan orang-orang soleh, kata Rasulullah, wahyu itu sudah enggak ada. Tapi kalau memang ada orang-orang yang soleh bermimpi tentang sesuatu, kita harus hati-hati lah. Misalnya ada orang yang soleh, yang boleh kita katakan baik gitu ya, dia pernah bermimpi mungkin seminggu lagi kiamat gitu, itu hati-hati loh. Jangan-jangan itu ilham diberikan Allah kepada dia. Ada idghasul lail, adanya permainan tidur saja itu. Seperti Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf kan ketika bermimpi, ini apa dalam surat Yusuf itu, ini aro ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aitumuni li sajidin. Saya melihat 11 bintang, satu matahari, satu bulan, semuanya sujud ke saya itu. Nabi Yakub waktu itu sudah bergetar hatinya. Saya baca dalam sejarahnya. Nabi Yakub itu kan keturunan Ishak. Yakub itu kan artinya Yahudi. Nenek moyang Yahudi itu Nabi Yakub gitu. Istri Nabi Yakub itu 4. Yang terakhir adalah ibu daripada Yusuf dan Bunyamin yang namanya Raihana. Meninggal sewaktu melahirkan Bunyamin, makanya Yusuf kecil itu disayang oleh Yakub karena dia anak yatim. Anak piatu ya, kematian ibu anak yatim gitu dalam bahasa Arab tuh anak yatim gitu. Ketika Yusuf, sebenarnya aku berkata, siapa yang akan meneruskan kenabian setelah saya meninggal gitu. Ketika Yusuf bercerita seperti itu, langsung Yakub bergetar hatinya. Oh berarti Yusuf ini jadi nabi gitu. Makanya langsung dikatakan, la taksus ru'yaka, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu gitu. Karena mereka akan yakidu kaidah, mereka akan memperdayakanmu. Sebab Yusuf, Yakub ini nabi ini. Nah pertanyaannya, kenapa Yusuf melihat 11 bintang? Padahal bintang itu kan banyak jumlahnya tuh. Kenapa hanya 11 gitu loh? Ini aro ahada asyara kaukaban. Saya melihat 11 bintang itu. Satu matahari, satu bulan. Ya menurut dalam tafsirnya saya temukan ini ya. Kenapa 11 bintang? Sebab nanti pada suatu saat saudara Nabi Yusuf yang 11 orang termasuk Bunyamin ya, itu nanti akan berada di bawah perlindungan Nabi Yusuf di akhir zaman. Ya di akhir zaman, di akhir pemerintah, di akhir kehidupan Nabi Yusuf, ketika beliau dilempar ke dalam sumur, beliau menjadi menteri, 11 saudaranya datang, itu bintang itu sebenarnya. Wasyamsa ayah beliau satu, wal komaro anak ibu, tidak diriwayatkan berapa ya. Sebenarnya Nabi Yusuf itu punya istri 4. Dulu kita jelaskan, yang 2 itu adalah mantan budak. Jadi Yahudi itu sebenarnya keliru dan salah ketika dia menolak beriman kepada Rasulullah dengan alasan Rasulullah adalah anak keturunan budak, Siti Hajar. Nah, Nabi ya, sebenarnya Yahudi itu juga punya ibu tiri sebenarnya mantan budak gitu loh. Seharusnya sesama budak dengan begitulah ya gitu loh. Tapi alasan mereka aja enggak mau beriman dengan Rasulullah sebenarnya gitu loh. Ya, kita lanjutkan ya. Sedikit lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Ibadah yang paling afdal terhadap umatku adalah qiraatul Qur'an. Sebab hadis itu banyak juga ya, afdalul ibadah itu ada yang birrul walidain gitu ya. Ini tergantung konteksnya. Memasalah membaca Qur'an. Apa afdalul amal ya Rasulullah? Ash-shalatu ala waqtiha, salat di awal waktu gitu. Kalau bisa semuanya lah kita lakukan ya. Wa qala Ali karamallahu wajhah, dan berkata Ali, Allah memuliakan wajahnya, man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli hurfin mi'ata hasanah. Siapa yang membaca Qur'an dalam keadaan berdiri di salat, kana lahu, Allah sudah menyediakan bagi dia setiap huruf itu 100 kebaikan. Kalau dalam keadaan berdiri salat ya. Man qara'a Qur'an wa huwa qa'idun fi shalah. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan duduk dalam sholah, ini mungkin sakit mungkin ya. Karena lahu bikuli hurfin, setiap huruf khomsu nahasanah, 50 kebaikan. Waman qara'ahu wa huwa khariju sholah, dan siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan di luar sholat ya, khariju sholah maksudnya di situasi-situasi biasa. Wa huwa ala toharah, dalam keadaan suci ya. Bagaimana kalau misalnya kita mengulang-ulang hafalan tidak dalam keadaan suci ya? Sebab kebanyakan kita kan juga banyak yang tahfiz Quran itu membaca Quran tuh sedang naik motor gitu ya, sedang naik mobil gitu. Itu kan kadang-kadang tidak dalam keadaan toharoh ya. Kana lahu bikulli hurfin khamsu wa isruna hasanah. Jadi siapa yang membaca Al-Quran setiap huruf di luar sholat adalah 25 kebaikan. Waman qara'ahu wa huwa 'ala ghairi thaharah. Oh, ini ada nih sebelum baca ini. Dan siapa yang membaca Quran wa huwa 'ala ghairi thaharah, dalam keadaan tidak thaharah ya. Ini bukan junub ya, jangan disalahartikan. Kana lahu bi kulli hurfin asyara hasanah. Setiap huruf adalah 10 kebaikan. Dalam keadaan tidak thaharah. Berarti enggak berwudu ya. Jangan diartikan dalam keadaan junub, enggak boleh ya. Dalam keadaan toharoh 25, dalam keadaan tidak toharoh itu adalah 10 kebaikan. Wa iyyaka, dan hendaklah engkau ayakuna hammaka fi tilawikta maqsuran alaksari minha duna tadabburi wa tarattuli. Dan seharusnya lah kita dalam membaca Al-Quran itu jangan hanya kita membanyakkan tanpa tadabburi wa tarattuli. Kalau bisa kita dengan tadabur ya. Makanya kalau kita baca Quran itu bantulah dengan terjemahannya sehingga kita bisa mentadaburi makna-makna dalam Al-Quran seperti itu. Tadi saya siang dapat pertanyaan tentang Al-Quran Braille. Sini sudah ada Al-Quran Braille itu. Kasusnya tadi ini apa? Ini sebenarnya masalah penelitian ya. Tidak ada masjid-masjid di Jogja ini kerjaan LSM ya, yang sensitif defable. Tidak ada masjid-masjid di Jogja ini penemuan ya, silakan itu penelitian nggak ada masalah ya, yang tidak ada sensitif defable. Misalnya untuk orang tunanetra, nggak tahu masjid UI ini ada nggak tangga yang apa itu namanya yang ini loh apa namanya ini keramik yang untuk tunanetra itu ada nggak di sini? Nggak ada tuh. Jadi memang tidak ada masjid yang sensitif difabel ya. Jalan untuk orang tunanetra itu nggak ada, di tangga itu nggak ada tuh. Ah? Nggak, maksudnya di tangga itu harus ada yang, kalau trotoar aja di luar negeri itu sudah ada sensitif difabel ya. Ini penemuan orang LSM, kita monggo aja lah gitu. Terus dia mengatakan bahwa khotbah Jumat itu bagi orang yang tuna apa itu yang tidak bisa mendengar itu, tunarungu itu, ada enggak penterjemahnya katanya? Belum ada juga. Jadi tidak ada sensitive defable di masjid-masjid Yogyakarta ini. Saya sebenarnya penelitian monggolah saya bilang gitu ya. Tapi tersentuh juga hati saya, iya juga ya. Kita kurang tersentuh dengan saudara-saudara kita yang muslim-muslimah yang defable itu loh. Kalau dulu namanya disable ya, disability. Sekarang diganti istilahnya defable, different ability gitu. Nah satu, gak pernah juga katanya gini, ini penelitian dia ya. Khotib di Yogyakarta ini yang tunanetra belum ada gitu loh. Saya dengerin aja penelitian dia mau apa tuh. Belum ada ini. Dan termasuk Nun Sewu ya, belum ada takmir-takmir masjid katanya yang dari defable. Wah, ini juga penemuan begitu ya. Dia sudah teliti loh masjid di Jogja ini. Ya kita terima aja. Betul juga mungkin kesalahan kita ya. Yang pakai terjemah khotib itu kalau bisa pakai terjemah apa deh? Bahasa tangan itu lah. Walaupun jemaahnya cuma satu loh ya. Tapi ketika itu kan ada sekolahnya enggak itu? Allah berfirman gimana itu sih kan enggak ada ya. Ada di TV-TV ada ya, tapi dulu di TPI ada dulu, tapi sekarang udah enggak ada lagi. Jadi setiap berita itu masih ada. TVRI ada enggak sekarang? Dulu ada itu. Jadi bagi orang itu kan sensitif defable ya. Bagus juga saya bilang, bagus juga sih penemuannya seperti itu bagus juga. Nah, untuk apa? Untuk Masjid Uli Albab ini kalau bisa ya tolong disentuh nanti ya ke pihak-pihak yang pemegang keputusan ya, kebijakan itu. Ya seenggak-enggaknya nanti kita kan punya apa nanti itu? Eskalator ya. Bagaimana eskalator itu ya jangan sampai orang difabel itu enggak bisa memanfaatkan gitu loh. Apakah pakai petugas monggo terserah. Soalnya kalau mereka non sewu ya, kalau yang tunanetra itu kan nanti apa? Kalau dia naik itu kan membahaya loh. Kita aja yang melek kadang-kadang kejepit kaki kita itu loh. Apakah pakai petugas monggo ya. Sebenarnya memang masjid UI ini aneh ya, lantai 3 itu loh. Terlalu tinggi gitu. Mungkin biar cepat ke langit mungkin sholatnya. Biar cepat dilihat malaikat gitu. Enggak ngaruh. Ya, ini tolong nih, kalau nanti rapat-rapat takmir ya, tolong dilontarkan saja ke apa? Orang-orang yang rektor apa segala macamnya lah ya. Tolong sensitive defable gitu ya. Misalnya kalau bisa ada mahasiswa UI yang mengerti bahasa tangan itu loh. Setiap khotbah Jumat, oh dia. Tapi belum pernah melihat jemaah. Belum pernah ya. Yang Nun Sewu ya, yang tunanetra belum juga. Yang Jumat ya. Belum. Dia dengar lantai 3 aja udah malas itu. Masih UI berapa lantai 3 mau? Lantai 1. Lantai 3 mungkin gitu ya. Ya kalaupun nanti ada itu lah. Soalnya senggangannya inilah Pak. Jalan gitu loh ya. Jalan itu lah. Di luar negeri itu trotoar saja sudah sensitive defable ya. Bagus itu. Sebenarnya ya kita tidak terpikir selama ini ya. Untung ada orang yang berpikir gitu. Bagus juga. Wa alaika idza talauta bi tadabburi wa tafahum. Kalau bisa dengan tadabbur tafahum wasta'ana lazilka bi tartil wahdharil fi qalbika uzbatul mutakallim subhanahu. Jadi ketika kita membaca tolong dihadirkan dalam hati bahwa ini adalah kebesaran mutakallim ya Allah subhanahu wa taala. Wa innaka baina yadayhi taqra'u lil kitabil ladzi amaraka fihi. Dan bayangkan diri kita berada di hadapan Allah ketika membaca Al-Qur'an tersebut ya. Wanahaka dan terhadap larangannya usahakan kita pahami gitu kan. Wa wa'azaka wa wasaka, setiap mau'izah diberikan dalam Al-Qur'an dan wasiatnya kepada kita dalam Al-Qur'an, cobalah hadirkan hati kita di sana gitu ya. Wa kun 'inda qira'atil ayati tauhid wa tamjid mumtali'an bil ijlali wa ta'zim. Dan hendaklah ketika membaca ayat-ayat tauhid, misalnya qul huwallahu ahad gitu ya. Wa tamjid, tamjid itu memuliakan Allah. Misalnya innallaha kabirun, innallaha alimun hakim. Usahakan mumtali'an bil ijlal, hati kita tuh penuh dengan memuji Allah wa ta'zim. Ini pernah saya ditanya dulu ya. Orang kalau baca Quran kan ada ngantari Allah Allah gitu ya. Mungkin ini maksudnya ya. Tapi kalau di sini saya lihat di hati, bukan kalau nusyawa, kalau di ya di Mesir saya perhatikan gitu juga. Azan ya. Kalau ada misalnya bacaan qori itu, wa ilallah itu satu masjid Allah semua itu. Tapi kalau di sini saya temukan di hati ya, ijlalu bil qalb. Jadi Allah, jangan Allah, nanti malah takutnya ledek-ledekan gitu. Allah, Allah, Allah. Di sini saya temukan di hati ya, nun sewu ya, bacaan kita di hati wa ta'zim. Ya, sedikit lagi ya. Wa inda qiraati ayatil wa'di wal wa'id, janji-janji neraka dan surga, hati kita tuh penuh dengan rasa takut. Wa inda qiraati ayatil wa'di wal wa'id, syakiru mutarafal bi tafsir wa mustafirun aziman ala tamsmir ya. Jadi kalau ada ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah-perintah itu, usahakan hati kita tuh tunduk kepada Allah. Terima kasih ya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya. Kita baca yang pertama, Ustaz. Dalam riwayat lain saya pernah mendapatkan bahwa witir itu hanya sekali dalam semalam. Betul, witir itu hanya sekali itu. Witir itu kan artinya ada menerjemahkan penutup ya. Ya kalau menurut tips dari Ustaz tadi, maka ada dua witir meskipun yang pertama genap gitu kan. Yaitu pendapat daripada Abu Hurairah ya. Makanya yang paling aman menurut saya kalau kita taraweh ya paling aman tuh enggak ikut salat witir bersama imam ya, itu paling aman itu. Ya pendapat tiga itu bisa kita, atau yang ketiga tadi ikut witir tapi nanti kalau mau salat malam salat aja itu, niat witir sudah tadi setelah taraweh. Bisa tiga itu yang kita pakai ya. Ustaz, apakah wanita mengalami mimpi basah? Ya kalau tidurnya di kali ya. Ini pernah ditanyakan oleh Aisyah. Ya Rasulullah, apakah perempuan itu keluar sperma atau air mani? Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, min aina tashabbuh? Kalau tidak ada sperma dari perempuan, dari mana ada tashabbuh? Tashabbuh itu mirip ya. Kan ada anak mirip ibunya, ada mirip bapaknya ya. Itu kata Rasulullah, ada gitu. Kalau enggak dari mana anak itu kadang-kadang mirip bapaknya gitu, kadang-kadang mirip ibunya gitu. Anak saya, Nusayu ya, kebetulan dia mirip ibunya gitu. Ibu istri saya itu kan kayak Chinese-Chinese ya. Enggak tahu keturunan Chinese apa dulu gimana, enggak tahu saya juga itu. Ya alhamdulillah juga sih mirip ibunya gitu. Mungkin dia tahu bapaknya pas-pasan wajahnya. Dan apakah wanita dapat mengeluarkan air mani? Sama pertanyaannya, dijawab sendiri oleh Rasulullah, bukan saya yang jawab ya. Ya Aisyah, aina tashabbuh, dari mana miripnya gitu. Ada, saya sudah jelaskan dulu ya. Tiga hal yang sama antara laki-laki dan wanita. Pertama, air mazi, wazi, dan mani itu sama. Semua tiga-tiga laki-laki perempuan itu sama semua. Kalau wazi, itu cairan bening putih, biasanya keluar setelah kita kecapean. Laki-laki dan perempuan sama. Itu membatalkan wudu tapi gak wajib mandi. Yang kedua, mazi. Mazi itu keluar ketika kita bersyahwat. Dia tidak mewajibkan mandi tapi najis. Kalau kenapa kain gak boleh dibawa sholat, hati-hati ya. Yang terakhir adalah mani. Mani ini kebalikan, wajib mandi tapi gak najis. Rasulullah pernah kita temukan kemarin dalam Bulughul Maram, ada bekas-bekas mani dalam baju Rasulullah itu, kata Aisyah, tapi Rasulullah tetap memakainya sholat itu. Sebab mani itu sebenarnya tidak najis. Kalaupun kena celana atau sarung, ya selama tidak banyak ya, masa setengah sarung basah kan geli juga. Boleh kita pakai sholat. Ya wanita, ini mudah-mudahan yang nanya wanita ya. Mudah-mudahan yang nanya pria ini. Kalau wanita gak mungkin nanya begini, udah tahu kok itu loh. Kalau pria ngapain juga nanya ya. Ya enggak apa-apa lah. Apa yang dimaksud dengan ilmu hikmah dan hakikat? Ini suaranya istilah-istilah begini dimunculkan oleh apa ya? Oleh beberapa ulama tasawuf ya. Jadi hikmah itu kan ilmu yang diperoleh dari perenungan. Kalau teman-teman pernah melihat kitab Hikam ya, karangan atau Ilah Sakandari. Yang Hikam itu dipakai di beberapa pesantren dia. Itu kan kata-kata hikmah beliau aja yang keluar itu. Itu bukan diambil dari pemahaman Al-Qur'an dan hadis ya. Jadi kalau orang sedikit ngomongnya, itu kata-katanya itu banyakkan keluarnya hikmah itu. Kadang-kadang seperti ini ya, Mario Teguh tahu ya. Kan banyak kata-katanya motivasi-motivasi begitu ya. Contohnya saya tangkap itu, kalau kita menginginkan sesuatu yang belum kita punya, lakukanlah sesuatu yang belum pernah kita lakukan, itu hikmah itu. Dari perenungan hikmah itu. Ya hakikat sama. Hakikat itu memperoleh sesuatu ya dengan perenungan-perenungan. Tapi ini hati-hati ya, ini perenungan harus dengan hati yang bersih dan pikiran yang bersih. Kalau hikmah-hikmah itu kan banyak rumus-rumus ditemukan orang ya. Jadi sebenarnya kalau kita tafakur sa'atan khairun min ibadatin, kan ada kata ulama, kalau kita bertafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah. Lupa saya terusannya itu apa itu? Ibadah apa, Pak? Ya, tafakur sa'atan khairum min ibadatin. Lebih baik daripada ibadah satu hari satu malam. Jadi tafakur itu perlu. Tafakur sa'atan khairum min ibadatin lailatan wa naharan mungkin, Pak ya. Bagus, terima kasih. Lebih baik daripada. Jadi tafakur itu perlu. Apa yang dimaksud dengan ma'rifatullah? Ya, mengenal Allah. Apa tanda seorang telah mencapai ilmu hakikat dan hikmah serta tanda orang yang telah ma'rifatullah? Biasanya dalam buku-buku ini ya, buku-buku ini, ulama-ulama dulu tuh mungkin dalam keadaan tawadu itu ya, selalu mengatakan fakir nilai al-faqir ila afil bari. Fakir itu artinya miskin sama fakir itu kan beda ya. Kalau miskin itu kan punya tapi kurang, tapi kalau fakir itu betul-betul enggak punya. Ulama dulu saking tawadunya selalu mengatakan fakir dan selalu mengatakan di belakangnya itu al-arif al-arif al-arifu billah. Selalu mereka memakai kata-kata seperti itu. Jadi kalau tanda-tanda orang mengenal Allah itu ya patuh sama Allah gitu ya. Jadi harus mengenal Allah dulu. Banyak orang mengatakan kenalah diri kita, kita akan mengenal Allah itu ya. Itu perenungan juga sebenarnya itu gitu. Kalau tanda-tandanya seorang telah mencapai ilmu hakikat dan hikmah itu ya, bagi saya ini ya, ada seorang ulama dulu mengatakan jangan kita lengah, terharu, takjub melihat orang yang punya mukjizat karomah itu bisa jalan di atas air gitu lah. Kalau bisa kita takjub dengan orang menjaga seluruh anggota tubuhnya itu daripada maksiat kepada Allah, mending kita takjub begitu gitu. Jadi dia bisa terbang itu gak usah takjub gitu lah. Mendingnya kita takjub dengan mukawamah dia atau istiqomah dia dalam. Makanya kata ulama itu istiqomatun khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada seribu karomah. Kita gak, misalnya kita baca qul huwallahu 10 bisa jalan di dinding, itu gak usah. Mendingan istiqomah aja baca, gak ketemu juga gak apa-apa gitu loh. Istiqomah itu khairum min alfi karomah, kata para ulama. Apa hukum tawasul atau wasilah dalam Islam? Ini banyak dibahas dalam buku-buku Ibnu Taimiyah ya. Tawasul yang dibolehkan ya, ini menurut pendapat terakhir yang saya temukan ya, itu tawasul dengan amal soleh. Kisah Yahudi ya di goa itu disebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah pernah nggak bertawasul? Tawasul ini sebenarnya begini ya, kita memakai jasa orang lain untuk bertemu dengan Allah itu loh. Kadang-kadang orang mengumpamakan seperti kalau kita ketemu bupati, kalau nggak pakai ajudan kan nggak bisa itu loh. Saya rasa ini kias ma'alfarik gitu loh. Masa Allah disamakan sama pejabat gitu loh. Allah tuh lebih dekat kepada kita, nggak usah pakai perantara, langsung aja itu loh. Ya. Tapi dengan amal soleh mungkin suatu saat kita dengan amal soleh ini mungkin konteksnya dengan nazar juga ya. Kalau kita beramal soleh, pernah suatu saat kita ikhlas gitu misalnya, kita pernah mengobati orang tua kita sakit gitu loh. Lalu kita punya hajat, kita ujian UN ya. Ya Allah, saya pernah menggendong orang tua saya ke rumah sakit 1 kilo gitu loh ya. Kalau memang itu ikhlas saya lakukan, luluskanlah saya UN. Gini gitu maksudnya ya. Dengan amal soleh bisa itu loh. Atau kita bernazar, apakah dengan kita bernazar itu kita ingin mencuri supaya Allah memperhatikan kita gitu loh. Ya Allah, kalau saya lulus UN, saya akan nyembelih kambing 2 gitu loh. Itu kan seolah-olah kita apa menarik perhatian Allah supaya kita diluluskan UN gitu ya. Makanya kita bernazar gitu loh. Tapi jangan kalau nama kita Udin, Udin yang sering bernazar, Nazarudin ya. Udin yang sering berdoa, Aminuddin. Yang sering berdoa Aminuddin. Yang sering bernazar Nazarudin. Kena kasus. Ya. Jadi tawasul itu hati-hati ya, jangan enggak usah tawasul, langsung aja kepada Allah. Ya, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib, langsung dijawab Allah. Ada enggak ada itu. Tapi kalau memang kita punya hajat khusus, misalnya kita lagi tes PN, tes gitu ya, tes apa lah gitu ya. Ya silakan kita bertawasul tapi dengan amal soleh, jangan dengan orang-orang wali-wali apa, wali aja sibuk kok di. Dia aja sibuk kok dikubur jawab pertanyaan Allah, kita malah tawasul sama dia gimana gitu. Dia sibuk dikubur, dia sibuk gitu. Jawab pertanyaan Allah itu. Lah kita nah tawasul sama dia enggak mungkin lah. Ustaz, bagaimana kasihnya kalau tobat kita diterima oleh Allah? Apa tanda-tanda kalau kita tobat diterima oleh Allah? Ya biasanya kita tambah dekat dengan Allah ya. Misalnya kita pernah meninggalkan sebuah maksiat, kita tobat. Terus ya ibadah kita tambah ringan, baca Quran kita tambah ringan, berarti tobat kita diterima oleh Allah insyaallah. Jika kita merasa dekat dengan kita lagi ya hidup kita aja. Apakah itu timbul karena ataukah hanya bisikan setan dan bagaimana membedakannya? Apakah ketika kita merasa dekat dengan Allah ya? Allah kok begini tulisannya? Apakah itu timbul perasaan keimanan kita ataukah hanya bisikan setan dan bagaimana membedakannya? Oh, dulu mungkin gini pertanyaannya. Kadang-kadang kan kita merasa dekat diri, merasa dekat dengan Allah gitu loh ya. Ya, bagaimana membedakannya itu benar apa salah itu? Kadang-kadang orang kalau misalnya dekat, saya sudah dekat banget dengan Allah. Jadi saya enggak, kayaknya saya enggak perlu sholat deh gitu loh. Karena itu setan itu. Saya kayaknya merasa dekat banget dengan Allah. Kenapa? Saya lihat wanita tuh enggak nafsu gitu. Nafsunya sama cowok. Nah, itu salah itu. Ya kadang-kadang maksudnya begini ya. Cara membedakannya dari setan sama malaikat mungkin perasaan kita dekat dengan Allah, merasa arif nabilah dengan istilah tasawuf tadi ya. Ya kalau kita melanggar perintah Allah dan segala macamnya, ya itu mungkin dari setan gitu loh. Ada dulu istilahnya ittihad ya, yang dilaksanakan oleh beberapa ulama termasuk siapa yang dihukum oleh Sunan Kalijaga itu? Syekh Siti Jenar. Itu kan ittihad, dia merasa dekat dengan Allah. Jadi dia enggak perlu sholat, enggak perlu ini gitu loh. Saya enggak perlu puasa, anal haq, saya ini hak gitu loh. Hak itu kan Allah sebenarnya itu. Itu sampai disuruh istitabah oleh Sunan 3 hari, istitabah itu suruh tobat gitu, enggak mau ya dibunuh gitu loh. Ya, itu merasa dekat dengan Allah dia itu. Sekalinya sudah dekat dengan Allah ya kenapa? Enggak perlu sholat saya itu. Setan itu. Tapi kalau kita merasa dekat dengan Allah, doa kita mungkin sering dikabulkan ya. Setiap tes lulus, tes apa aja lulus itu loh. Wah, sedekat dengan Allah gitu ya. Ya monggo enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita melanggar perintahnya gitu. Kalau kita merasa dengan Allah enggak perlu sholat, gampang. Ente dekat mana dengan Allah daripada Rasul? Rasulullah tuh dekat dengan Allah tapi masih sholat gitu loh. Kalau kita sudah berani sama Allah bukan dekat dengan setan itu. Jika kita meminjam uang ke bank untuk membeli sesuatu misalnya laptop, lalu kita menyerahkan BPKB motor sebagai jaminan, apakah transaksi tersebut diperbolehkan? Ini masalahnya masalah riba ya. Jadi beginilah, riba itu sebenarnya sederhana. Jangan saya ambil kata ulama yang paling ringkas. Kullu qardin jaro manfaatin fahuwa riba. Setiap pinjaman yang kita mengambil manfaat dari pinjaman itu walaupun bukan uang ya, itu sudah riba. Contoh, si Mamat pinjam uang ke saya 1 juta misalnya ya. Enggak apa-apa, saya pinjamin. Tapi tolong adiknya dinikahkan dengan saya ya gitu. Itu sih sudah mengambil keuntungan dari utang itu sudah riba, apalagi uang gitu loh. Ya. Tapi hati-hati, meminjamkan itu Rasulullah waktu Isra Mi'raj melihat di situ ternyata pahala meminjamkan itu lebih baik daripada pahala sedekah. Ya, jadi pahala meminjam itu lebih tinggi sebenarnya. Kenapa? Sebab orang kalau sedekah itu kadang-kadang enggak membutuhkan tuh. Kita kasih misalnya pecis begini ya. Dia enggak butuh ya, dia jualan pecis gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau meminjam itu kan karena butuh. Mas saya minjam uang dong buat nyekolahkan anak itu. Kita pinjam kepalanya tinggi, tapi jangan mengambil manfaat sedikit pun. Ya saya pinjamin uang ya, tapi motor ente saya pakai terus ya selama belum bayar gitu. Atau saya bebas pakai motor ente gitu. Pokoknya setiap mengambil gitu. Tapi kalau ini tergantung akad nanti ya. Kalau Islam itu akadnya, kalau tergantung akadnya nanti beda. Misalnya bank itu bayar laptop. Misalnya dia program BMT mungkin ya. Bank BMT membeli laptop kepada bank cash. Lalu dijual kepada kita dengan kredit. Nah, itu boleh. Akadnya yang enggak boleh tuh kita minjam uang ke bank lalu kita nyetornya ke bank nanti per bulannya gitu loh. Tapi kalau akadnya beda, misalnya motor ya. Kita mau kredit motor. Bank akadnya membeli kepada apa? Kepada dealer. Saya beli motor ini dengan harga 13 juta. Terus dijual lagi ke kita dengan cara bitaksit, itu boleh. Ya. Jadi kalau kita pernah meminjamkan uang kepada teman, jangan sekali kita mengharapkan manfaat. Tapi kalau dia mengasihkan enggak salah. Sewaktu bayar uang 1 juta. Mas, kemarin uang kemarin bermanfaat banget, ya. Ini saya kasih hadiah handphone gitu. Enggak apa-apa. Yang penting kita tidak minta. Kalau besok jangan handphone, laptop ya jangan. Itu minta itu. Ustaz, apakah hukumnya bagi perempuan yang sedang haid murojaah hafalan atau menambah hafalan? Begini ya, dulu pernah saya ceritakan di Al-Azhar itu, karena kalau kami ujian itu kan pakai Quran. Ada menulis dan bilisan syafawi dan ada dengan tulisan gitu. Itu keluar fatwa Al-Azhar, boleh wanita yang haid ujian Al-Quran menulis. Tapi tidak boleh dipegang gitu loh, ada fatwanya begitu. Jadi setelah ditulis diginiin gitu loh ya. Jadi kalau bisa sewaktu wanita haid enggak usahlah kita bersentuhan dengan, istilahnya haid itu kan yuk, libur total gitu loh ya. Boleh gak kita mandi? Silahkan, gak ada masalah. Jadi jangan pernah kita mencuci muka, niatnya wudhu, baca Quran, memegang Quran. Ini banyak sekali pertanyaan begitu ya. Ke masjid pun gak boleh. Saya terus terang ya, ada jemaah saya di Condong Catur itu, sudah 9 tahun kami ngaji, itu bandelnya luar biasa. Saya bilang, kalau haid gak usah datang ke masjid, saya bilang. Ya dia kata, kan gak sholat Ustaz, gitu ya. Karena hanya di halaman. Saya temukan pendapat rihab ya, rihab itu kalau di kini masjid itu ya, kan ada terasnya tuh, itu termasuk bagian masjid gitu loh. Gak boleh sebenarnya perempuan itu di sana. Tapi ibu-ibu tuh bandel banget loh. Udah 9 tahun itu loh, selalu saya teriakan, kalau ibu-ibu dalam keadaan datang bulan, gak usah ke masjid. Tapi saya ingin dengar pengajian aja kok Ustaz, katanya. Duh, saya bilang, di TV kan ada, saya bilang. Ya, jadi kalau bisa janganlah gitu ya, dihindari aja. Selanjutnya sedikit lagi, bagaimana untuk menjelaskan kepada orang non muslim yang bertanya seperti ini, mengapa umat Islam sholat hanya kepada satu arah? Bukakan Tuhan itu ada di mana-mana, jadi di arah manapun kita beribadah, di situ ada Tuhan. Ada juga mereka nanya begitu ya. Jitak dulu. Begini, jawabnya gampang gak? Kami bukan menyembah Ka'bah. Itu, kami menghadap Ka'bah itu hanya untuk menyatukan arah sholat. Coba ente bayangkan kalau arah tuh beda-beda gimana coba? Ada ke sana, ada ke sini, imam ke sini, ini ke sini malah. Bisa. Itu hanya untuk menyatukan arah. Kalau ada orang Kristen nanya begitu, malah ente enggak usah nanya, enggak bakalan paham ya. Tapi kalau ada orang muslim nanya, kita jawab. Kami bukan menyembah Ka'bah. Kalau kami menyembah Ka'bah, boleh dong kami bikin miniatur Ka'bah di rumah sembah. Itu hanya untuk menyatukan arah. Bayangkan seluruh umat Islam kalau sholatnya terserah dia, ada ke utara, ada ke selatan gitu loh. Jadi nanti sholat di masjid itu ada depan, pinggir-pinggir begini gitu loh. Gimana kacau aja ini gitu. Hanya untuk menghindari kekacauan saja. Oh, ada orang Kristen nanya begitu ya. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya gitu ya. Sempat nanya begini kan hebat itu. Dan jangan dia lagi belajar-belajar tentang Islam ya. Bagus, kita doakan kalau ada orang Kristen bertanya begini. Jangan kayak saya tadi, jangan dimarahin ya. Bagus ini. Mungkin dia ingin mendapatkan hidayah. Saya tadi bercanda aja. Kalau nanya ke saya malah, wah berarti bacanya juga sudah hebat loh ini. Sampai tahu begini lah. Kita aja gak pernah nanya begini tuh. Berarti dia bacanya sudah hebat itu. Ya mudah-mudahan dia dapat hidayah lah ya. Ustaz, apa mushaf Al-Quran itu tertulis lafaz la yamusu ilal mutahharun. Ya ini dalam surah Al-Waqi'ah ya. Fala uqasamu bima waqi'in nujum inna unazal Quran la yamusu ilal mutahharun. Apakah menjadi dosa untuk berwudu sebelum memegang? Apakah menjadi dasar? Oh, apakah menjadi dasar dari dalil untuk berwudu sebelum memegang Al-Quran? Ini ada dua pemahaman. La yamussuhu ilal mutahharun, artinya yang menyentuh Al-Quran dulu di Lauh Mahfuz itulah para malaikat yang suci. Ya. Jadi yang menyentuh Al-Quran di Lauh Mahfuz, Lauh Mahfuz itu kan ini ya. Ka'bah itu kalau kita tarik ke atas ada namanya Baitul Ma'mur. Di sanalah malaikat itu tawaf. Sewaktu Rasulullah Isra Mi'raj 70 ribu orang malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Jadi malaikat itu juga punya Ka'bah di atas itu. Nah, di sanalah maksudnya la yamussu ilal mutahharun. Ketika Al-Qur'an turun di Lauh Mahfuz, tidak ada menyentuh kecuali orang suci. Yang kedua, betul, ini adalah dalil yang mengatakan bahwa kalau kita memegang Al-Qur'an, usahakanlah dalam keadaan bersuci. Apalagi hadas besar itu misalnya junub atau haid segala macam, janganlah, apalagi dalam keadaan tidak berwudu ya. Kalau bukan darurat enggak usahlah. Kalau darurat itu maksudnya begini. Kita menemukan misalnya Al-Qur'an di, saya jelaskan dulu ya, di tong sampah itu loh. Kan banyak orang bikin surat undangan nikah itu, wa min ayatihi anakolakolakum. Gak usah ditulis bagi saya. Itu kadang-kadang kita tuh kan gak terlalu perhatikan gitu loh. Quran tuh dibuang-buang gitu loh. Oh, pertanyaan tadi, terima kasih saya ingat masalah Quran ini. Pertanyaan mahasiswa tadi, apakah Al-Quran Braille itu? Braille. Al-Quran Braille. Di sini belum ada ya? Berarti gak sensitif di Faber ini. Apakah itu termasuk juga suci gitu loh. Dia katakan gitu. Saya jawab iya. Jangankan yang dalam bentuk huruf Al-Quran. Saya belum pernah sih lihat Al-Quran Braille gitu. Pernah lihat? Kan ada tulisannya nanjol-nanjol begitu ya. Itu kan lain robatannya kan lain gitu. Apakah itu suci? Iya, saya bilang itu tetap suci gitu loh. Gak boleh kita hinakan. Kita langkah kita apa sehingga kita jadikan tempat alat tidur itu gak boleh. Walaupun hurufnya Braille itu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu kan kalau orang tunanetra itu kan jenis hurufnya beda dengan kita ya. Dia nanya, apakah termasuk? Saya jawab, iya. Jangankan itu saya bilang. rekaman kaset itu yang Al-Qur'annya digital di dalam itu, itu aja harus kita hormati. Kata Syekh Sya'rawi, kalau kita sengaja menginjak itu untuk menghinakan, kafir malah. Hati-hati tuh dengan bermain sama Al-Qur'an, saya bilang. Walaupun dulu kan sistemnya CD ya. Nah, CD yang ada Al-Qur'annya itu lah. Sengaja kita injak untuk menghina itu kafir, kata Syekh Sya'rawi, jangan main-main. Apalagi Al-Qur'an boiler apa braille itu. Al-Qur'an braille. Sini belum ada ya. Waduh, harus ada itu. Al-Quran ya sudah bagus sih. Itu yang nemukan bukan orang Islam loh itu. Kalau enggak salah cetakan Jerman. Ya Pak ya, kalau saya tahu itu. Al-Quran Braille itu ya, itu dicetak di Jerman biasanya. Orang-orang itu kadang-kadang cerdas juga sama kita ya. Terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan saya tamakan.